kasihan aku tuh tukang nomor siji rasa keukir sajrone ati sampun lembah manah anggonku tresno roko we susah seneng sen tak rasa ke embuh piye akhire kalah adi welas asih antum mati kroso bere andak ngasang ngabet tangis tresno iki ora pamre melerangin segera buka atiku karang kekenyang tengah laut kuat ke aku tansa takut seng kenceng ra bakal tak ucul ke amarga suci ning tresnaku namung ganggu kowe. Yen pancen jodoh